Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadith kitabullah ta'ala wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil muqaddimah dari kitab Adabul Isyrah wa Dzikrus Shuhbati wal Ukhuwah, adab dalam pergaulan seorang muslim. Kita mengambil beberapa muqaddimah atau beberapa poin pembahasan dari muqaddimah, dan seingat saya kita sudah mengambil dua bab dari inti kitab, yaitu bab yang pertama di antara adab adalah husnul khuluq, menunjukkan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua tahsinul uyub, selalu mencari kebaikan di balik kekurangan atau aib saudara kita yang salah. Kemudian beliau menukil ucapan Al-Imam Ibn Mazin, al-mu'minu yatlubu ma'adira ikhwanihi wal munafiqu yatlubu atharatihim. Mukmin adalah orang yang selalu mencari udzur terhadap saudaranya, Adapun munafik adalah orang yang selalu mencari kesalahan orang. Mukmin ketika mendapati saudaranya salah dicarikan udzur. Dicarikan barakallahu fikum jalan keluar. Adapun munafik justru selalu mencari kesalahan orang. Apalagi kesalahan hari ini. Kadang-kadang bahkan kesalahan yang sudah ditinggalkan, yang sudah sekian puluh tahun, 20 tahun lalu, masih diungkit. Waktu mereka di pondok berdua 20 tahun silam. Kemudian juga beliau menukil ucapan Hamdun Al-Qassah, "Idza akhta'a akhun min ikhwanika fatlub lahu 90 udran, fa in lam tajid fa anta na'im." Jika engkau mendapati saudaramu seorang muslim salah dan tergelincir dan keliru, maka carikan untuk dia 90 udzur. Kalau tidak dapat, maka berarti kamu yang memang tidak bisa memaklumi dan suka mencari-cari aibnya orang. Kitab-kitab yang seperti ini barakallahu fikum sangat penting kita bahas dan kita kaji. Melihat dan mengingat, dan ini suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap kita, di mana kita lihat kadang-kadang seorang kalau sudah ta'lim, kalau sudah ngaji, berubah total sikapnya di masyarakat. Baru ngaji satu kali, dua kali sudah gak kenal tetangga, sudah gak nyapa tetangga, sudah gak mau lagi. Dianggapnya mereka ini ahli bid'ah semuanya. Padahal semestinya Islam mengajarkan orang kepada yang lebih baik, bukan kepada yang lebih rusak. Kita masuk kepada bab yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, mu'asyaratul mu'min. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala dalam bab yang ketiga, mu'asyarah, bergaul dengan seorang mu'min. Wa minha mu'asyaratul mawthuqi bidinihi wa amanatihi zahiran wa batinan. Di antara adab di dalam bergaul adalah memilih teman, berteman dengan seorang mukmin, setiap mukmin yang dipercaya agamanya, amanahnya secara lahir maupun batin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Dan tidaklah kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Artinya di dalam ayat ini termasuk adabul isyrah, adab di dalam pergaulan adalah kita memilih teman yang mukmin. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa ketika ada teman kita seorang mukmin salah dan keliru, jangan sekali-kali memposisikan dia sebagai musuh kamu. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu adalah bersaudara. Salah, ya salah. Benci, ya benci karena kesalahannya. Tetapi jangan sekali-kali memposisikan dia sebagai musuh bebuyutan kamu. Karena dia adalah mukmin wal mukmin. Dan seorang mukmin ketika dia salah, maka di dalam qa'idatul wala'i wal bara', di dalam qa'idah wala' dan bara', orang yang seperti ini adalah kita cintai karena keimanan dia dan kita benci karena maksiatnya. Artinya kita benci sebatas kemaksiatan dia, bukan kita benci secara mutlak. Ini kadang-kadang yang disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika seorang salah, yang ada tampilan kebencian melulu, sehingga terkadang dia lebih benci saudaranya seorang muslim daripada munafik, daripada fajir. Dia bisa tersenyum ramah, dia bisa menyapa orang yang fajir, orang yang gak salat, bahkan mungkin peminum khamr. Tapi dengan saudaranya seorang muslim, jangankan tersenyum, salam aja enggak. Salah di dalam penerapan al-wala wal-bara. Yang kedua, bab yang berikutnya, aujuhul mu'asyarah, tinjauan atau beberapa sisi aturan atau tuntunan di dalam pergaulan. Qala rahimahullahu ta'ala, walil mu'asyarati aujuhun. Dan di dalam hidup bergaul atau bersama ada beberapa sisi yang harus kita perhatikan. Falil masyaikh wal akabiri bil hurmati wal khidmah wal qiyam bi asghalihim. Yang pertama, untuk atau khusus al masyaikh, orang-orang tua dan petua-petua, kita harus menghormati, membantu dan melayani mereka, dan bahkan membantu mereka dalam kesibukan-kesibukan mereka. Islam mengajarkan demikian. Mungkin kalau dilihat dari sisi ilmu, ada anak muda yang lebih berilmu. Tapi kalau dilihat dari sisi usia, tentu orang tua harus barakallahu fikum dimuliakan. Untuk pergaulan seorang muslim terhadap orang tua, dia punya adab tersendiri. Terhadap teman yang sebaya dengan dia, dia punya adab tersendiri. Terhadap anak kecil, dia punya adab tersendiri. Jangan dianggap ini kan sudah ngaji sama kita. Ikhwan, satu ratanya. Sama orang tua kadang manggil, "Hoi, Pak, mau kemana?" Ya lain dong hadapnya. Dengan orang tua, apalagi budaya kita ini, itu sangat menyinggung dan menusuk perasaan dia, apalagi kalau dia adalah simpatisan pemula. Semestinya kita harus menjaga adab. Lil masyayikh wal akabir bil hurmah, dengan menghargai, membantu, ini adab yang pertama terhadap orang tua kita, terhadap keluarga kita, terhadap tetangga kita yang lebih tua, terhadap teman kita yang lebih tua. Walil akrani wal awsati bin nasihati wa badlil mawjudi wal kawni anhul indal ahkam ma lam yakun ithman. Dan ketika kita bergaul dengan al-akran, teman yang sebaya dengan kita, maka dengan cara saling memberikan nasihat, saling memberikan apa yang kita miliki, dan selalu bareng di dalam masalah-masalah hukum selama tidak ada ancaman dosa di situ. Artinya seorang mukmin bisa menyesuaikan. Dan ini bukan mutalawin namanya. Kadang-kadang orang terlalu gegabah. Ini orang mutalawin. Kalau sama ini begini, kalau sama ini begini, kalau sama ini begini, terus kau maunya apa? Kita ini nyopir. Kita ini sopir. Sopir kalau lempengan aja ya ditabrak semua. Jadi bukan segampang itu menuduh orang. Kita bisa menyesuaikan. Saya di hadapan orang tua. Saya di hadapan orang yang lebih berumur dengan saya. Saya di hadapan orang yang sebaya dengan saya. Saya di hadapan orang yang di bawah umurnya dari saya. Artinya harus tahu diri. Ini kadang-kadang kesalahan dan kelemahan yang terjadi di sebagian tempat. Ustadznya kadang anak muda, umur 25 tahun, dia bermodalkan karena dari pondok dipanggil ustadz. Kadang-kadang seenaknya nyuruh orang panggilkan Pak Fulan. Pak Fulan ini umur 50 tahun ke atas, suruh datang ke rumah, saya ada perlu. Siapa anak kecil ini tadi? Mana adabnya? Mana sopan santunnya? Saya kan ustadz. Ustadz justru kamu, ustadz kamu yang pertama kali memberikan adab. Justru kamu, ustadz kamu yang pertama kali mencontohkan adab kepada masyarakat. Kalau kamu merasa dirimu ustadz kemudian adabmu seperti ini, kata orang, guru kencing berdiri, murid naik motor sambil kencing. Bukan lagi kencing sambil lari, naik motor sambil kencing. Adab dijaga. Adab syar'iyyah, adab isyrah, adab di dalam pergaulan. Kalau yang saya panggil ini adalah murid saya, teman yang seumur dengan saya, ya silahkanlah. Tapi ini orang-orang tua. Semestinya kita yang ihtiram. Kita yang hormat kepada dia. Jangan merasa berilmu, jangan merasa diustadkan, terus merasa di atas udara. Enggak. Man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Walil muridina wal asagiri bil irsyadi wat ta'addubi wal hamli ala ma yujibuhu al ilm wa adab as sunnah wa ahkam al bawatin wal hidayati ila taqwimiha bi husnil adab. Adapun adab kita terhadap murid-murid kita ataupun orang yang usianya di bawah kita adalah dengan membimbing mereka, kemudian menerapkan adab di hadapan mereka, mencontohkan adab, mencontohkan adab. Jadi kadang-kadang barakallahu fikum, ustaz mati-matian nuntut muridnya, kalian itu sebagai murid beradab dengan saya sebagai ustaz. Loh, Anda sebagai ustaz aib ngomong kayak gitu? Mencari dihormati, ingin murid-muridmu beradab, kamu yang terlebih dahulu contohkan adab kepada mereka, mereka akan beradab. Gak perlu Anda mengatakan kalian itu murid saya, mau beradab pada saya. Gak perlu. Kamu contohkan adab di hadapan mereka, mereka akan beradab. Walil muridin wal asagir bil irsyadi wa ta'addu. Beradab di hadapan mereka. Ketika kita beradab, mereka pun akan beradab. Wal hamli ala ma yujibuhu al ilm. Kemudian mencontohkan kepada mereka apa yang kita ilmui, praktek apa yang kita ilmui. Artinya benar-benar kalau kita pelajari buku ini dan kalau kita resapi benar-benar, artinya seorang ustadz bukan hanya sekedar penceramah, tetapi juga tauladan. Orang pun melihat antara omongan dengan perbuatan sesuai. Melihat. Sehingga bercermin dengan perbuatan dan mendengar omongan dia. Kemudian wa adab sunnah, mengajak mereka untuk selalu menerapkan adab-adab sunnah dan juga hukum, mengajak mereka untuk selalu jujur sesuai antara hukum batin dan zahir mereka, dan mengajak mereka kepada kebaikan, kebenaran. Itu tiga adab. Kita beradab kepada orang tua, kita beradab orang dengan orang yang sesama, kita beradab dengan orang yang di bawah kita, niscaya orang akan beradab dengan kita. Ini pembahasan yang berikutnya, bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah as-safhu 'anil atharat. Memaafkan dan melupakan kesalahan. As-safh tidak cukup hanya sekedar memaafkan, melainkan juga melupakan kesalahan. Coba lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kejelekan. Itu kalau di Al-Quran. Tapi prakteknya pada sebagian orang justru sebaliknya. Kejelekan menghapus kebaikan. Sama enggak dengan Al-Quran? Berbenturan. Kalau Al-Quran berbicara, innal hasanati yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidz-dzakirin. Al-Quran berbicara, sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus kejelekan. Walaupun kata para ulama yang dimaksud adalah shagairud dzunub, dosa-dosa kecil. Tetapi artinya kita lihat di sini konsep Al-Quran ketika berbicara. Kapan kalian salah, kapan kalian berdosa, maka kebaikan yang kalian lakukan itu dapat menghapus kejelekan ini tadi. Kemudian lihat penerapan dan lihat fakta pada sebagian orang. Justru sebaliknya, iya enggak? Sebaliknya, satu kejelekan menghapus semua kebaikan. Begitu ada ketergelinciran, tadinya waktu masih mau diatur masih pro, ustaz, sanjung, syekh, alim, fulan. Begitu ada kesalahan, hilang semua. Tidak ada ustaz, tidak ada syekh. Amit-amit itu pokoknya. Enggak ada syekh, enggak ada ustaz, hilang semua. Jahil. Pantas seperti ini. Kalimat-kalimat seperti ini disampaikan di hadapan umum, di hadapan masyarakat. Makian dan celaan jelas sangat tidak pantas. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kalaupun ada kesalahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kejelekan dapat dihilangkan dengan kebaikan. Lalu kenapa praktiknya Anda balik? Kejelekan yang satu ini menghapus semua keilmuan dia. Hafal Al-Qur'an. Seorang alim, seorang syekh, hafal Al-Qur'an. Ahli ibadah. Seorang ustaz yang kadang-kadang belajar diaman puluhan tahun sampai 10 tahun lebih misalnya, atau yang memang sudah dikenal keilmuannya di masyarakat. Kok bisa dihancurkan dan dihilangkan semua kebaikannya dengan satu dua kesalahan? Kredibilitasnya dihancurkan semua. Apakah ini benar? Ya sudah, nilai aja sendiri dengan dalil Al-Quran tadi itu. Yang kedua, di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah berbicara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara ketika seseorang beramal saleh, Allah mengatakan falahu asyru amthaliha. Dia akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin fa'amilaha. Falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشَرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرًا. Dalam hadis Ibn Abbas. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Barang siapa yang berniat baik lalu dia tidak jadi beramal baik karena adanya suatu halangan, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi, akan menulis mencatatnya sebagai satu kebaikan. Akan tetapi ketika dia sudah berniat baik lalu dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah akan melipat gandakannya menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, sampai sekian kali lipat. Sebaliknya, ketika seseorang berniat kejelekan lalu dia mengamalkan kejelekan tersebut, Allah akan mencatatnya satu kejelekan tidak dilipat gandakan. Tapi ketika dia tidak mengamalkannya, dicatat sebagai kebaikan. Lihat, hadisnya kan bicaranya begitu. Kebaikan yang dilipat gandakan. Tetapi kebagian orang justru sebaliknya, kejelekan yang dilipat gandakan. Kebaikan dikubur hidup-hidup semuanya. Ketika orang satu salah, hari ini saya salah satu, kesalahan 20 tahun silam diungkit semua. Ini filenya kalau gak percaya, tuh, tahun 2000 masih ada. Tahun 2000, bahkan tahun 1900 pun masih ada file kesalahan itu. Aneh, satu kesalahan yang terjadi hari ini dilipat gandakan dari semenjak tahun 1900. Berapa itu dosa-dosanya katanya? Kalah malaikat Rokib dan Atid. Islam kan gak demikian. Islam berbicara justru, kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dapat menghapus kejelekan. Islam berbicara ketika orang beramal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang beramal kejelekan satu tidak dilipat gandakan. Heranlah Anda dengan perbuatan sebagian orang. Yang justru sebaliknya, kebaikan irit banget mau nyebut kebaikan orang, tapi kejelekan, satu kejelekan dijadikan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat kejelekan. Enggak habis-habis aib yang seperti ini. Dan ini adalah orang-orang yang mencoreng dakwah salafiyah, merusak dakwah salafiyah dengan cara-cara seperti ini. Nah, makanya beliau membuat bab di sini as-safwa 'anil atharat, melupakan kejelekan saudara. Ini termasuk ada berisyarah. Safah, melupakan. Melupakan kejelekan. Kalau dia salah, barangkali dia taubat keesokan harinya. Barangkali dia sudah taubat. Tapi memang ada karakter, ada tipe orang yang ketika mendengar orang salah senang luar biasa. Ya Rabbillah. Wa minha as-safhu 'an atharat al-ikhwan wa tarku ta'nibihim 'alayha. Di antara adab di dalam pergaulan adalah berusaha untuk melupakan kesalahan saudara kita. Dan juga wa tarku ta'nibihim 'alayha. Tidak selalu mencela saudara kita, ikhwan kita dengan kesalahan yang dia perbuat. Luar biasa adab seperti ini. Adab seperti ini kalau kita terapkan dalam rumah tangga kita pertama kali dengan istri kita, insyaallah ya, walaupun tengkar dengan istri insyaallah enggak sampai gawat darurat. Ya selalu cari kebaikan sih. Istri kita salah, sudahlah cari kebaikan aja lah. Yang repot kadang-kadang orang istrinya salah, cari yang lebih baik katanya. Bukan cari kebaikan istrinya, tapi cari yang lebih baik. Akhirnya dapat yang lebih rusak. Kata beliau, as-safhu 'an atharatil ikhwan, melupakan kesalahan-kesalahan saudara kita. Wa tarku ta'nibihim 'alayha, dan tidak mencela atau memaki mereka atas kesalahan tersebut. Salahnya salah udah. Musa alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah, pernah berkata kepada Adam, ya Adam, anta abuna khalaqaka Allahu biyadayhi, anta akhrajtana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah ayah kami, dan engkau diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya, dan gara-gara engkau pula kami keluar dari surga. Kata Adam, ya Musa, anta kallamaka Allah, engkau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah. Atalummu atalumuni ala syai'in qad qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani. Apakah engkau mencela saya dengan suatu dosa yang Allah sudah takdirkan kepada saya sebelum saya tercipta? Kata Rasulullah, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Maka Adam mengalahkan Musa, Adam mengalahkan Musa. Sudah selesai, sudah. Orang sudah taubat, ya sudah. Orang sudah mengakui kesalahan, ya sudah. Tetapi kadang-kadang barakallahu fikum, begitu beratnya taubat pada sebagian orang. Ini yang harus diperhatikan. Tarku ta'nib. Jangan mencerca, jangan memaki seseorang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm. Dan jangan sekali-kali kamu memaki orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Nantinya mereka akan balas memaki Allah tanpa ilmu. Orang musyrik, orang kafir, haram kita ejek dia. Kita jelek-jelekan dia. Dasar si penyembah berhala, dasar enggak boleh. Kenapa? Nantinya dia akan membalas mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan kejahilan dia. Apalagi kalau dia adalah seorang muslim. Ini jeleknya. Kalau sudah ada kesalahan, habis internet isinya makian melulu. Si jahil, si dungu, si hitam. Ini apa-apaan seperti ini. Terkadang ustadznya sendiri, awal yang memperkenalkan dia ilmu, yang memperkenalkan kepada dia dakwah. Ketika dia salah satu, habis di internet. Si jahil, si dungu, si hitam, si irang, si apa aja, udah pokoknya habis. La haula wa la quwata illa billah. siapa yang mendahului kamu dalam perbuatan seperti ini nak? Ini kan pantasnya anak kecil. Dendam. Tidak pantas barakallahu fikum. Masalah-masalah seperti itu diunggah di internet, dimasukkan di internet, dibaca oleh semua orang. Ini adalah aib. Sehingga orang pun mengatakan salafi kerjanya seperti itu, tak udah saling maki satu sama lain. Ini barakallahu fikum salah satu adab as-safa 'anil atharat. Qala al-Fudail ibn 'Iyad, berkata Fudail ibn 'Iyad, al-futuwatu as-safa 'an atharat al-ikhwan. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan saudaranya. Cerdas. Makanya barakallahu fikum, anggap aja kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, itu udah iklan gratis berarti. Itu kan iklan gratis. Jangan dianggap barakallahu fikum, atau jangan diambil hati, apalagi harus sibuk membalas, membantah, gak ada gunanya. Orang awam yang diharapkan bukan itu, yang diharapkan adalah ilmu dan bimbingan. Qala rahimahullahu ta'ala, fakama yajibu ala al-abdil adabu ma'a sayyidihi, yajibu alaihi mu'asharatu man yu'inu alaihi. Qala ba'adul hukama, maka sebagaimana wajib atas seorang hamba untuk beradab kepada tuannya, maka wajib pula untuk beradab dengan baik pada orang yang selalu menolong dia untuk berbuat baik. Sebagian ahli hikmah berkata, al-mu'min tab'an wa sajiyatan. Mu'min adalah tab'an wa sajiyah. Artinya secara apa namanya tabiat, secara karakter tetap dia pembawaannya mestinya baik. Qala Ibnu al-A'rabi, berkata Imam Ibnu al-A'rabi, Ibnu al-A'rabi dengan al, ulama ahli sunnah. Ibnu al-A'rabi tanpa al, ini ulama tasawuf. Perbedaannya al, Ibnu al-A'rabi dengan al, ulama ahli sunnah. Ibnu A'rabi tanpa al tasawuf. Tanasa masabi al-ikhwan yadum laka wudduhum. Berkata Imam Ibnu al-A'rabi, lupakanlah kejelekan saudara-saudara kamu, niscaya akan terus terjalin hubungan kamu dengan mereka. Artinya jangan selalu berpikiran mementingkan kepentingan pribadi, padahal kita hidup di tengah masyarakat. Mau tidak mau tanasa masawi al-ikhwan. Kita terkadang enggak bisa melupakan, tapi pura-pura lupakan. Anggap aja enggak ada masalah apa-apa. Tanasa masawi al-ikhwan, lupakan. Yadum laka wudduhum, niscaya akan terus terjalin kasih sayang dan saling mencintai di antara mereka. Kalau kamu selalu melupakan kejelekan mereka. Tapi kalau kamu selalu menghitung kejelekan, maka kamu akan binasa dengan sendirinya. Kejelekan hari ini, kejelekan, kejelekan, kejelekan, dan akhirnya akan nyempal sendirinya, iyadan billah. Wa wajibun 'alal mu'mini an yujaniba tullabad dunya fa innahum yadullunahu 'ala talabiha wa mad'iha. Dan wajib bagi setiap muslim untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri dari para penghamba dunia, karena dia akan selalu mengajak mereka, karena mereka akan selalu mengajak dia untuk selalu sibuk dengan dunia dan bakhil dengan dunia. Wa dzalika yub'iduhu an najatihi wa yaqradhihi anha. Dan kalau sudah demikian, maka dia akan semakin jauh dari kewaspadaan dia terhadap bahaya fitnah dunia, dan akan semakin jauh keselamatan dia. Wa yajtahidu fi 'ishrati ahli al-khair wa tullabil akhirah. Dan dia hendaknya berusaha untuk terus berteman dengan orang yang baik dan para pencari akhirat. Walidzalika qala dhunnun liman ansah. Oleh sebab itu Dhunnun berkata kepada orang yang diberi wasiat, alaika bi suhbati man taslam minhu fi zahirika wa yu'inuka ru'yatuhu 'alal khair wa yadhkiruka maulak. Hendaknya engkau bersahabat dengan orang yang engkau selamat secara zahir, dan selalu ketika engkau melihat dia selalu membantu kamu untuk berbuat baik dan selalu mengingatkan kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab. As-saf, lupakan kesalahan saudara kita. Lupakan barakallahu fikum dan berusaha untuk selalu mengedepankan kebaikan dia. Mencari kebaikan dia. Dan ini bukan berarti barakallahu fikum seperti yang difahami orang, wah ini berarti sururi. Kalau berbicara kebaikan juga kejelekan juga harus berbicara kebaikan. Jangan begitu. Itu namanya salah faham. Jangan difahami secara mutlak. Pembicaraan-pembicaraan yang seperti itu majelisnya majelis-majelis tersendiri. Nah, ini sekarang pembicaraan kita majelis secara umum. Artinya kita berbicara secara umum bahwa yang pantas di masyarakat kita ya begini memang. Coba kalau misalnya kita tidak seperti ini di masyarakat, apa yang terjadi? Lihat praktiknya. Anak-anak kadang tadinya di masyarakat baik benar. Dengan kakaknya aja cium tangan salaman. Bergaul dengan anak-anak muda di kampungnya. Masuk pondok 2 tahun atau 1 tahun aja di pondok. Pulang kampung pakai jubah, pakai peci. Sudah enggak kenal teman-teman anak mudanya tadi di kampung. Jalan mau ke masjid nunduk aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir terus. Anak-anak muda yang tadi itu takwa sekarang ya. Bawa surga ini katanya. Eksklusif dari teman-temannya. Apa seperti ini dicontohkan? Kenapa demikian? Dia menganggap dirinya bahwa saya ini benar sudah dari pondok, kalian itu salah. Udah masjid azan kok malah sekitaran aja. Ya salah sih jelas salah. Mereka pun merasa salah. Tapi apakah kamu kemudian menyikapi mereka juga dengan cara yang salah? Kan tidak. Kamu hendaknya mencari kebaikan mereka. Alhamdulillah mereka baik sama saya. Mereka enggak mengganggu saya pergi sholat. Gimana kalau seandainya saya tinggal di kampung yang saya pergi sholat digebukin oleh mereka? Enggak bisa apa-apa. Cari kebaikan. Tinggal di kampung yang kadang-kadang di situ adalah komunitasnya komunitas awam. Yang mereka kenal pokoknya ya ritual yasinan ya apa pokoknya begitu. Cari sisi positif. Alhamdulillah saya tinggal di kampung yang dibaca di dalamnya yasin. Bagaimana kalau saya tinggal di kampung yang dibaca di dalamnya Taurat dan Injil, kabur aku. Cari sisi positifnya. Jangan selalu mengedepankan sisi negatif dan kesalahan. Aduh mumet ini gimana ini tinggal di kampung. Ayo hijrah aja. Hijrah. Hijrah ke tempat lebih jelek lagi. Padahal sebenarnya barakallahu fikum kalau dia bisa bergaul dengan masyarakat di situ sebenarnya enggak ada apa-apa. Masyarakat juga lama-kelamaan memaklumi. Udah itu orang kalau acara-acara gini enggak usah diundang, enggak bakal datang. Kecuali kalau acara kerja bakti undang dia karena dia datang nanti bawa donat banyak sekali biasanya. Itu kan bermasyarakat. Apa salah kita seperti itu? Kan gak salah. Udah kalau acara-acara kita itu jangan diundang, gak bakal datang dia. Tapi kalau acara bakti sosial dia diundang. Makanya kalau datang bukan bawa cangkul aja, bawa donat banyak sekali biasanya. Makmur gitu. Cuma jeleknya kadang-kadang sebagian orang kalau sudah melihat kesalahan yang ada apa di sini, kesalahan tok di otaknya. Mungkar batin, mungkar batin, mungkar batin, mungkar batin. Itu aja. Sehingga seakan-akan dia tinggal di tengah komunitas Zionis. Na'udzubillah. Enggak nyapa, enggak salam, enggak ini. Ada apa ini? Kamu itu tinggal di tengah-tengah muslimin. Mereka salah ambil bid'ah. Terus yang benar siapa? Saya yang benar. Kalau kamu merasa benar, kewajiban kamu membenarkan mereka. Saya enggak mampu, saya enggak sanggup. Kalau kamu enggak sanggup, enggak mampu, kenapa kamu menyikapi mereka? Saya enggak mampu, saya enggak. Kalau kamu enggak mampu, enggak sanggup, kenapa kamu bersikap seperti ini pada mereka? Kenapa demikian cara kamu? Siapa yang ngajarin kamu begini? Gak tahu, salah didik mungkin itu. Kan tidak demikian ya ikhwan barakallahu fikum. Carilah as-saffa an atharat. Satu masyarakat, satu desa, satu kelurahan, kadang-kadang di mata dia sesat semuanya. Ngomong sama istrinya, "Mah, di sini tuh enggak ada yang benar kecuali kita berdua. Jadilah kita di sini Nabi Ibrahim sama istrinya." Na'udzubillah. Jahil. Enggak demikian mengajarkan. Kita ambil satu fas lagi. Atau dua mas ya. Jam berapa sih saat ini? Masih lama waktu ini. Hah? Hah? Masih lama ya? Masih lama, alhamdulillah. Kita baca lagi dulu. Qala rahimahullahu ta'ala muwafaqatul ikhwan. Juga termasuk adab di dalam pergaulan adalah muwafaqatul ikhwan. Selalu berusaha untuk mencocoki ikhwan-ikhwan kita. Sejalan. Berjalan bersama. Jangan suka nyeleneh dan menyelisihi dan ingin berjalan sendiri. Qala wa minha qillatul khilaf lil ikhwan. Di antara adab di dalam pergaulan adalah qillatul khilaf. Mempersempit dan mempersedikit perselisihan dengan ikhwan. Waluzumu muwafaqatihim fima yubihuhul ilmu wasyari'ah. Dan terus berusaha untuk sejalan dan sepakat dengan ikhwan, dengan saudara kita, selama dalam batas-batasan ilmu dan dalam batasan-batasan syar'i. Qala Abu Utsman, muwafaqatul ikhwani khairun min asy-syafaqati 'alaihim. Berkata Abu Utsman, muwafaqah, sejalan dengan ikhwan itu lebih baik daripada merahmati dan menyayangi mereka. Ini termasuk ada. Hidup dalam komunitas jumlah yang sebanyak ini, ada satu orang yang sok nyeleneh, yang suka menyelisih, ya kacau akhirnya. Makanya termasuk adab adalah muwafaqah. Saya dirugikan. Ya udah enggak apa-apalah. Saya dirugikan kan kali ini, besok mungkin saya diuntungkan. Selalu cari sisi baiknya. Saya tersinggung dengan omongan mereka. Enggak apa-apalah. Toh kemarin juga mereka tersinggung dengan omongan saya kok. Ya berarti satu sama lah. Jangan selalu membenarkan dirimu. Saya sakit hati dengan dia, saya tersinggung dengan dia. Mereka tidak menghormati saya, mereka tidak menghargai saya. Kamu memangnya mau dihargai berapa? Jangan begitu. Kalau memang kamu benar-benar orang yang baik, orang pun akan baik pada kamu. Muwafaqatul ikhwan, lebih baik mengalah, mengorbankan kepentingan pribadi, biarkan walaupun saya dirugikan, saya tidak diterima sarannya, saya tidak diterima pendapatnya, daripada saya memecah belah, daripada saya harus membuat keributan, mending muwafaqatul ikhwan. Saya sejalan dengan kalian daripada harus ribut. Kan tenang kalau kita menerapkan adab-adab yang seperti ini. Mengalah demi untuk kepentingan umat dan kepentingan umum. Bukan kemudian terus-terusan membela pribadi kita. Merasa dirugikan, kecewa. Merasa disakiti, kecewa. Berat kalau seperti itu. Yang berikutnya, alhamdu ala thana, memuji kebaikan orang lain. Qala wa minha an yahmadahum ala husni thana'ihim. Di antara adab di dalam pergaulan adalah selalu memuji kebaikan saudara kita ketika dia berbuat baik. Wa illam yusa'idhum bil yad, sekalipun kita tidak membantu dia. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, niyatul mu'mini ablagu min 'amali. Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niatnya seorang mukmin lebih berharga, lebih bernilai dibanding amalannya. Hadisnya lemah dari hadis Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif al-Jami. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Ali karramallahu wajhah, ya al-afdal radhiyallahu anhu. Man lam yahmil akhahu ala husni niyyati lam yahmadhu ala husni sun'ah. Siapa yang tidak memuji saudaranya, yang tidak selalu membawa saudaranya kepada niat yang baik, tidak akan pernah memuji saudaranya atas kebaikan yang dia perbuat. Kita artinya kita mengenal kebaikan orang lain. Saya contoh kecil aja, misalnya saya masuk di Surabaya, antum bisa datang hadir sekian orang, taklim sekian orang, tetap aja saya tidak berhak merasa bahwa ini adalah karena saya, karena enggak. Tetap saya menghargai bahwa ini adalah karena kebaikan dan upaya kalian, dan tetap saya mengucapkan jazakumullah khairan atas upaya antum untuk terus menjaga ikhwan kita dengan ilmu. Husnul thana, artinya setiap ada orang yang berbuat baik, kita memuji dia, kita memotivasi dia, kita semangat melihat dia, bukan justru kita iri. Ketika ada saudara kita mendengar berita bagaimana dakwah di tempat ini, alhamdulillah ada ustaz kita, ada ikhwan kita, masya Allah, jazakumullah khair. Artinya berarti ada kebaikan di situ, ada orang yang baik, berarti ada yang berbuat baik. Bukan kita aja yang mau berbuat baik, ternyata masih banyak. Husnul thana artinya ketika ada orang saudara kita yang sudah berbuat baik, maka pantas bagi dia untuk mendapatkan pujian. Kita memujinya, kita menghargainya, dan kita mengucapkan kepada jazakallahu khair. Fasal yang terakhir yang kita akan baca pada malam hari ini adalah tarkul hasad, menjauhkan diri dari hasad. Al-hasad, barakallahu fikum, adalah tamannu zawalin ni'mati anil ghair. Hasad adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita, itu hasad. Dan hasad sifatun min sifatul yahud, ini adalah sifatnya orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasulullah, disebabkan karena hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mereka tidak mau beriman karena hasad. Al-hasad sifatun min sifatin nasar, sifat-sifat kaum nasar. Ma hasadatkumul yahud wal nasar, ma hasadatkum ala qawlikum amin. Tidaklah orang Yahudi dan Nasara hasad kepada kalian sekeras hasadnya kepada kalian ketika kalian mengatakan amin setelah baca Al-Fatihah. Hasad adalah warisan iblis. Sifat hasad warisan iblis. Iblis dikeluarkan dari surga karena hasadnya kepada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Itu iblis mewariskan hasad kepada umat ini. Na'udzubillah. Sehingga ayuhal muslim, jauhkan dirimu dari hasad. Melihat saudaramu berbuat baik, katakan alhamdulillah dia berbuat baik. Saya belum mampu berbuat baik seperti dia, tapi dia masya Allah, alhamdulillah. Melihat saudaramu yang bisnisnya sukses, padahal kamu lebih duluan merintis bisnis, katakan alhamdulillah. Dia sukses, saya masih kembang-kempis. Mudah-mudahan Allah memberkahi hartanya dan menolong saya. Tenang hati kamu. Dan juga artinya kamu mendoakan kebaikan untuk dirimu. Yang repot kalau sudah melihat saudaranya kaya, melihat memandang kayak cemburu. Melihat orang berilmu ternyata dia lebih dipengaruhi, lebih dicintai, enggak bisa. Orang hasad tidak memandang kerabat dan tidak akan pernah mendengarkan kebaikan siapapun. Lebih jelek lagi kalau sudah melengket kepada seorang pembawa agama, entah ustaz ataupun kiai. Saya barusan ta'alim ustaz. Ustaznya siapa? Ustaz fulan. Masya Allah, penyampaiannya bagus, materinya bagus. Saya sangat tertarik dan saya sangat senang ustaz. Kalau orang yang baik kan akan mengatakan masya Allah, jazakallah khair. Tapi coba lihat kata kalau ada orang hasad. Kalau orang hasad, iya, bagus, tapi dia ada kesalahan. Bagus ada tapinya. Iya, memang saya mengakui bagus, tapi dia itu kesalahannya satu begini, dua begini. Ada apa? Coba tanyakan kembali kepada dia. Terus berarti Ustaz nggak pernah salah? Hebat dong kalau gitu. Kira-kira jawab apa dia? Coba jadi orang hasad. Kalau dia nggak hasad, ya paling tidak basa-basi dikit lah. Mesti ada tapinya. Alhamdulillah saudara kita yang bisnis, padahal tadi saya lebih duluan merintis loh, tapi sekarang dia sudah lebih kaya dari saya. Saya remaja masih ngontrak, dia udah punya rumah 5, udah punya mobil. Ini teman kita masya Allah sukses bisnisnya. Iya, sukses, tapi dia itu muamalah dengan riba, muamalah dengan ini, muamalah apa kalau bukan hasad? Jelas hasad. Enggak, saya enggak hasad. Kamu pernah bicara di hadapannya dengan pengingkaran seperti ini? Enggak pernah. Ini hasad namanya. Kalau kamu berani bicara seperti ini di hadapan orang yang kamu maksud, baru saya cap jempol bahwa kamu bukan orang hasad. Kamu orang menginginkan kebaikan untuk dia. Tapi kenapa kalau di belakang dia, apalagi dia orang kaya, di depan dia, Pak, ini di pondok lagi ada proyek ini, barangkali jenengan mau fulus, hat fulus. Sudah. Di depan dia fulus. Kata orang ada fulus mulus, gak ada fulus mampus. Ada fulus jadi mulus. Enggak benar dong. Itu hasad. Na'udzubillah. Qala wa minha an la yahsudahum ala ma yara alaihim min athari ni'matillah. Di antara adab di dalam pergaulan adalah tidak menunjukkan hasad atas apa yang dia lihat kepada saudaranya dari kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Bal yafrah bidzalika wa yahmadullah ala dzalik kama yahmadu idza kanat alayhi. Bahkan ia senang ketika melihat saudaranya bahagia, memuji Allah atas kenikmatan yang didapatkan saudaranya sebagaimana dia memuji Allah ketika nikmat itu ada pada dirinya. Ini kan saudara kita muslim, ya kita juga. Fa inna Allah qad dhamma al-hasidin ala dhalik biqoulihi, karena sesungguhnya Allah telah mencela orang-orang yang hasad atas nikmat Allah dengan ucapan am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya? Wa qala alaihi salatu wassalam kada al-hasad an yaghlib al-qadar. Hampir-hampir hasad mengalahkan takdir. Kelanjutannya wakadatil faqru an yakuna kufran. Kelengkapan hadis ini awalnya kadal faqru an yakuna kufran wa kadal hasad an yakuna sabaqal qadar, dari hadis Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Dhaif al-Jami. Hampir-hampir kefakiran itu mengantarkan orang kepada kekufuran, dan hampir-hampir hasad mengalahkan takdir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Demikian dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan kalian saling hasad. Sekarang untungnya apa coba? Kita hasad kepada orang lain, untungnya apa? Malah rugi. Dia usahanya tambah naik, sementara kita tiap hari gigi jari terus. Gak ada gunanya. Mending kita hasad terus kayak dadakan, kan gak ada gunanya. Mending kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan sahabat saya ini bisnisnya sudah sukses, mudah-mudahan dia dermawan, biar saya juga kebagian. Mending seperti itu daripada hasad. Ala kulli man kana li hasidan atadri ala man asa'ta al-adab asa'ta ala rabbil alamin idh annaka lam tarda li ma wahab fajazaka minhu bi an zadani wa sadda anka wujuha talab. Ketahuilah wahai orang yang hasad kepadaku, tahukah kalian sesungguhnya engkau telah berbuat jelek adabnya kepada siapa? sebenarnya engkau telah beradab jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anda secara tidak langsung mengatakan, menunjukkan bahwa anda tidak riba dengan pemberian yang Allah berikan kepada saya. Secara tidak langsung Allah memprotes, Allah, kenapa Allah memberikan fulan harta sementara tadi saya tidak diberi? Kenapa fulan Allah memberikan fulan lebih diterima oleh orang banyak daripada saya? Secara tidak langsung anda memprotes Allah, kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membalas hasadnya kamu ini dengan bi anzadani wa sadda anta wujuhat talab. Allah memberikan balasan kepada engkau dengan terus keutamaan saya tambah banyak, harta tambah banyak, nama tambah baik, terus tambah baik, naik terus, wa sadda anta wujuhat talab. Sementara anda semakin hari semakin tertutup simpati orang, semakin hari semakin sulit mencari rezeki, semakin hari semakin terhimpit. Itu gambaran. Fabarakallahu fikum fa na'udzubillah. Di samping yang pertama kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal as'ab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar dan penyakit. Juga kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Menjelang tidurnya kita, setiap selesai sholatnya kita, pagi hari, sore hari, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Karena orang yang hasad itu tidak ada undang-undangnya. Pak polisi, tolong, orang tetangga ini hasad pada saya. Bukan enggak ada undang-undangnya, Pak. Yang namanya orang hasad, di depan kita senyum, di belakang menikah. Depannya rapi, belangkon, belakang keris. Kan berat. Kita ngelihatnya depannya aja rapi, belangkon, ternyata di belakangnya ada kerisnya. Aduh, bahaya ternyata ini orang. Di depan nunut, manut, nunduk, di belakang nanduk. Di depan nunduk, di belakang nanduk. Di depan, Ustaz, maaf Ustaz. Saya terus terang, aduh Ustaz, saya mau tanya ini. Mohon maaf Ustaz. Di belakang ustaz-ustaz apaan ini? Na'udzubillah, itu orang hasad. Kita enggak tahu, ternyata dia musuh dalam selimut. Maka kita hanya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang yang hasad. Na'am barakallahu fikum, sudah cukup. Karena saya juga keretanya jam 8. Berapa tadi ya? Hah? 45 ya. Insyaallah enggak terlambat. Keretanya jam segitu insyaallah taala, sambil insyaallah langsung pulang. Alhamdulillah acara juga dari pagi. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.